かな。Gadis India, kana kana, engkau lah gadis pujaan. Senyum serta gayamu sungguh mempesona. Kana kana, engkau lah gadis India. Terima kasih.